Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab أصول السنة karya Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Kita akan masuk pada bab minal ahadith allati fiha zikru al-bara'ah. Minal ahadith termasuk dari hadith-hadith atau diantara hadith-hadith allati fiha yang ada padanya zikru penyebutan al-bara'ah. Al-bara'ah artinya berlepas diri, ya. Maksud daripada bab ini bahwa di sana ada hadith-hadith yang terdapat padanya suatu wa'id, ancaman, yaitu al-bara'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukannya, melakukan perbuatan yang dimaksud. Apa makna hadis tersebut bahwa Nabi berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan itu? Apakah maknanya dia keluar dari Islam atau punya makna yang lain? Ini yang akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Dan ini juga sebagai pelengkap dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bila kita lihat kembali pembahasan sebelumnya, di sana juga dibahas hal yang mirip. Sebelumnya tentang hadis yang disebutkan padanya sebutan nifaq, kemunafikan atau kekufuran atau dinafikan darinya iman dan seterusnya. Nah, hadis-hadis semacam itu mesti kita pahami dengan benar maksudnya. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan dari penulis rahimahullah, dan juga kita baca pula dari beberapa sumber yang lain. Pada kesempatan ini, terkait dengan hadis yang ada padanya ancaman bahwa Nabi berlepas diri dari pelaku dosa-dosa tertentu. Qala Muhammad rahimahullah wa haddatsani Ishaq an Ahmad ibn Khalid an ibn Wadhah an ibn Abi Syaibah, dan telah menyampaikan kepadaku Ishaq dari Ahmad bin Khalid dari ibn Wadhah dari ibn Abi Syaibah, qala haddatsana Yahya ibn Adam Ia mengatakan bahwa telah menyampaikan kepada kami Yahya ibnu Adam. An syarikin an Muhammad ibni Ajlan. Dari syarik, dari Muhammad bin Ajlan. An abihi an abi Hurairah radhiyallahu an. Dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahara alaina silaha falaysa minni. Siapa yang menghunuskan as-silah, senjata, alaina, terhadap kami, kepada kami, falaysa minni, maka dia bukan dari golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh penulis rahimahullah dengan sanad beliau. Namun sanad penulis ada kelemahan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam catatan kaki atau ta'liq. Namun demikian juga hadis ini secara makna adalah hadis yang sahih, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah yang semakna dengannya. Pada akhir footnote 171 disebutkan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang membawa pedang atas kami, artinya mengancam, membawa pedangnya, menghunuskannya kepada kami, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Waman ghasyana falaysa minna. Dan siapa yang melakukan ghasy, siapa yang melakukan ghasy, yakni kecurangan terhadap kami, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, secara makna hadis ini memberikan kepada kita suatu ancaman bagi seseorang yang mengeluarkan senjatanya dan dia pakai untuk mengancam saudaranya. Sekalipun dia tidak bermaksud untuk betul-betul melukai atau bahkan membunuh, tidak. Dia hanya menakut-nakuti. Sekalipun demikian, orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Dan silah di zaman dulu, senjata, ya ini dengan berbagai macamnya, bisa jadi pisau, pedang, tombak, atau yang lain. Tentu juga masuk di dalam kata silah di zaman sekarang seperti senapan, ya, senapan api atau bahkan senapan angin sekalipun, karena itu juga cukup berbahaya. Maka hadis ini menunjukkan keindahan ajaran agama Islam, kedamaian ajaran Islam. Seseorang dilarang menakut-nakuti. Seseorang diancam dengan ancaman yang berat ketika menakut-nakuti yang lain dengan cara seperti itu. Hadis yang lain juga cukup banyak ya yang terkait dengan bab ini ya. Di sana juga Nabi pernah melarang seseorang membawa senjatanya, ya, yang terhunus sekalipun belum diancamkan, tapi membawanya terhunus di hadapan yang lain, ya, yang dikhawatirkan dengan itu akan mungkin menimpa, mengenai, melukai yang lain, ya. Dalam hadis pun Nabi mengatakan rawa'a musliman falaysa minna, atau yang semakna dengan itu, ya. Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim, dia bukan dari golonganku. Nah, ikhwan fil din rahimakumullah, jadi kalau ini betul-betul dipahami di tengah-tengah muslimin, maka akan terwujud tentunya kehidupan yang tenang, tentram, damai, aman, ya, jauh dari hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti, teror, dan yang semisalnya. Kemudian hadis berikutnya dengan sanad itu Ibnu Abi sampai kepada Ibnu Abi Syaibah rahimahullah, penulis menyampaikan sanad sampai kepada Ibnu Abi Syaibah. Ya, untuk perhatikan sanad yang pertama di sana juga ada Ibnu Abi Syaibah, berikutnya langsung kepada Ibnu Abi Syaibah. Ani Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan. Nah, artinya ini mengikuti sanad yang sebelumnya sampai kepada Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Affan, telah mengabarkan kepada kami Affan, qala haddatsana Jarir bin Hazim, telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Hazim, an Ya'la bin Hakim, dari Ya'la bin Hakim, an Abi Labid, dari Abu Labid, an Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man intahaba nuhbatan falaysa minna. Dengan sanad ini yang dihukumi oleh Syekh Al-Bukhari dengan sanad yang hasan, ya, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man intahaba nuhbatan falaysa minna. Barang siapa yang merampas sebuah rampasan, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Man intahaba nuhbatan falaysa minna. Barang siapa yang merampas sebuah rampasan, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis ini juga terdapat ancaman dengan ancaman yang sama. Laysa minna, bukan dari golongan kami. Yaitu seseorang yang melakukan rampasan, merampas hak orang lain, mengambilnya. Nah, ini tentu sesuatu yang mungkar, apapun bentuknya, mengambil hak orang lain itu adalah mungkar, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Mencuri, merampok, merampas, mencopet, menipu, semuanya pada dasarnya sama, yaitu mengambil hak orang lain, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka di sini terkhusus terkait dengan nuhbah, sebuah rampasan, pelakunya mendapat ancaman berat, di mana dikatakan dalam hadis ini, falaisa minna, dia bukan dari golongan kami. Hadis berikutnya, an ibn Abi Syaibah, juga diriwayatkan dari ibn Abi Syaibah, dalam arti kembali kepada sanad yang pertama sampai kepada ibn Abi Syaibah. Qala haddatsana Khalid ibn Makhlad an Sulaiman ibn Bilal an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah. Dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghashshana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih seperti disebutkan di footnote juga, dan telah kita lewati pada penjelasan yang lalu. Ini juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Pada hadis ini ada ancaman dengan ancaman yang sama, laisa minna, bukan dari golongan kami. Siapa dia? Adalah orang yang melakukan wish, penipuan kepada kami. Penipuan yang dilakukan ya dalam kisah hadis ini atau yang semakna dengannya adalah yakni Nabi SAW ketika itu melewati seorang pedagang ya. Melewati seorang pedagang, di mana pedagang tersebut menjual buah-buahan dan dia tata buah-buahan itu sesuai dengan kemauan dia, di mana dia sembunyikan buah-buah yang basah kena hujan dan dia tampakkan buah yang kering diletakkan di atas. Ketika Nabi SAW memegang buah-buah tersebut, yang pada akhirnya Nabi tahu bahwa ternyata yang di dalam basah. Dan tentu kalau basah, ya akan mudah busuk. Ya. Sementara yang dia tampakkan yang bagus, yang baik, yang kering. Maka Nabi SAW mengingatkan pedagang tersebut. Nabi SAW mengatakan, man ghashshana falaysa minna, siapa yang menipu kami, dia bukan dari golongan kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, apa yang terdapat pada hadis itu sebagai salah satu contoh al-ghish, penipuan. Namun tentu tidak bermakna hanya pada kasus itu saja. Bahkan kasus-kasus yang lain mungkin bahkan lebih daripada itu, banyak terjadi penipuan-penipuan. Nah, apa yang tadi disebutkan hanya sebagai salah satu contoh. Dan kata ulama kita rahimahumullah, al-ibratu bi'umumil lafadz la bi khususi as-sabab. Penilaian atau suatu hukum dari sebuah lafadz ya diambil dari keumuman lafadz itu, di mana Nabi SAW menyebutkan dengan lafadz yang umum, man ghashshana, siapa yang menipu kami. Nah, lafadz ini bermakna luas sekali, apapun bentuk penipuannya. Nah, jadi kita ambil hukum ini dari keumuman lafaz la bi khususis sabab, tidak terkhusus pada sebab yang karenanya muncul hadis itu. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu masuk pada hadis ini berbagai macam bentuk penipuan yang terjadi. Apakah yang dilakukan oleh pedagang atau selain pedagang, apakah terkait dengan jual beli buah atau selain buah, apapun yang itu adalah penipuan kepada kaum muslimin, maka seorang yang melakukannya terancam dengan ancaman ini, falaisa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Nasallallahu salama. Hadis berikutnya dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' 'anil Walid ibn Tha'labah. Dia mengatakan telah menyampaikan kepada kami hadis siapa? Waqi' 'anil Walid. Beliau dari Al-Walid ibn Tha'labah, 'an ibn Buraidah, dari Ibnu Buraidah, an abi, dari ayahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man halafa bil amanah, laisa minna, bukan dari golongan kami, man halafa bil amanah, siapa saja yang bersumpah dengan amanah. Wa man khabbaba 'ala mri'in zaujatahu aw mamlukahu falaysa minna. Dan barang siapa yang merusak hubungan seorang lelaki dengan istrinya, aw mamlukahu, atau hubungan seseorang dengan budaknya, hamba sahayanya, falaisa minna, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari golongan kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah sebagai hadis yang sahih. Naam, beliau menyatakan ini adalah hadis yang sahih. Terdapat pada hadis ini bahwa Nabi SAW memberikan ancaman dengan ancaman yang berat pula, falaisa minna, bukan dari golongan kami. Siapa yang diancam dalam hadis ini? Dua golongan manusia yang diancam dalam hadis ini, yaitu yang pertama adalah man halafa bil amanah, siapa saja yang bersumpah dengan amanah. Artinya apa? Maksudnya apa? Yakni bersumpah dengan selain nama Allah tapi dengan amanah. Misalnya demi amanah demikian dan demikian. Yani demi amanah bermaksud bersumpah dengan amanah. Yang semestinya seseorang bersumpah adalah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi, yang maknanya demi Allah, ya, bersumpah. Itu yang wajib dilakukan ketika dia bersumpah, bukan dengan selain nama Allah. Apapun selain nama Allah itu, apakah benda mati, ya, atau orang-orang, atau bahkan Ka'bah, wal Ka'bah, semuanya dilarang. La tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Man halafa Minkum falyahlif billah. Siapa yang sumpah di antara kalian, bersumpahlah dengan nama Allah. Nah, itu yang mestinya dilakukan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga di sini bagi yang sumpah dengan al-amanah, menyebut amanah dalam sumpahnya, maka dia terancam dengan ancaman berat ini. Laisa minna, dia bukan dari golongan kami. Golongan kedua yang diancam dalam hadis ini adalah man khabbaba 'ala mri'in zaujatahu au mamlukahu. Orang yang merusak hubungan antara suami dengan istrinya atau seseorang dengan budaknya. Khabbaba di sini maknanya khada'a wa afsada. Ya, seperti di footnote juga disebutkan oleh Syekh Bukhari hafizallahu yang cetakan ini, wallahu alam yang cetakan lama. Khada'a wa afsada, menipu, merusak. Merusak hubungan antara suami dengan istri. Ya. Nah, ada pihak-pihak tertentu yang memang melakukan perbuatan tersebut, merusak hubungan antara suami dengan istrinya dengan adu domba, dengan provokasi, dengan berita-berita dan lain-lain. Dan mungkin di masa ini, ya, di masa atau era media sosial dengan berbagai macamnya media sosial, sangat rentan terjadinya apa yang kita sebutkan ini. Apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, khabbaba 'ala mri'in wa zaujatih, merusak hubungan antara seseorang dengan istrinya. Di zaman ini dengan media sosial yang ada, fasilitas yang ada, banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan keluarga. Dan pengadilan-pengadilan agama ya meningkat dengan drastis di sana aduan-aduan atau gugatan-gugatan perceraian. Kalau dulu mungkin terhitung ya dalam satu bulan berapa orang yang cerai. Tapi zaman sekarang ini mungkin di satu kabupaten saja sudah sangat banyak. Ya. Ratusan atau mungkin bisa ribuan, wallahu a'lam, yang jelas banyak sekali ya aduan-aduan atau gugatan-gugatan perceraian. Kenapa bisa seperti itu? Di antara sebabnya ini, era media sosial yang akhirnya banyak pihak-pihak tertentu yang merusak hubungan suami dengan istrinya. Ya. Melalui media ini ya ada pertemanan-pertemanan lama yang bangkit kembali, atau bahkan yang tidak kenal sekalipun bisa menjadi kenal dan akhirnya merusak hubungan. Ya. Seperti yang kita ketahui adanya Facebook dan yang semisalnya, pertemanan yang tanpa batas. Ya, siapa saja yang mau diajak berteman atau kepada siapa dia mau berteman, terbuka lebar. Dari situlah banyak terjadi ikut campurnya pihak ketiga dalam dunia kekeluargaan, sehingga tergoda oleh syaitan dan terjadilah kerusakan hubungan keluarga, terjadilah perceraian. Nah, ingatlah ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman berat, laisa minna, bukan dari golongan kami. seseorang yang merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita lihat perbuatan ini merusak hubungan dengan suami, antara suami dengan istrinya, ini merupakan proyek syaitan, proyek iblis. Ya. Bila kita jatuh dalam perbuatan tersebut, berarti kita membantu atau kita menjadi naudzubillah pegawai iblis dalam melakukan proyek ini. Ingat firman Allah Azza wa Jal, ya, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan seterusnya, surat Al-Baqarah ayat 102 kalau enggak salah. Di situ yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, mereka itu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ini proyeknya. Ya. Ini merupakan sebuah target yang cukup penting bagi mereka, syayatin. Dan kita ingat pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menceritakan bagaimana iblis mengutus tentara-tentaranya dari atas lautan, dia mengirim utusan-utusannya. Maka utusan-utusan itu pun kembali untuk melaporkan hasil tugas, yaitu menggoda manusia dan menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ketika sebagian daripada pasukan iblis melaporkan telah melakukan demikian dan demikian, tidak diapresiasi, tidak dipuji oleh iblis karena masih dianggap tidak seberapa yang dia lakukan. Namun sebagian dari tentara iblis melaporkan dengan sebuah laporan yang membuat bahagia. Apa itu? Kata dia, saya tidak tinggalkan orang tersebut sampai terpisah, yakni antara suami dengan istrinya. Saat laporan itu yang disampaikan, maka iblis pun sangat senang dan langsung mendekapnya dan langsung mengapresiasi dan memuji. Ni'ma anta, bagus sekali kamu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, falnattaqillah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Islam mengajarkan untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga, untuk mengislah antara mukminin, apalagi antara suami dengan istri, bukan membuat problem di antara mereka. Oleh karenanya, seperti yang tadi saya sebutkan, di era ini berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah dengan fasilitas yang ada, dengan media sosial dan berbagai macam perangkat yang mendukungnya. Kita hendaknya menjadikan perangkat itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, bukan untuk melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kemudian berikutnya, dan masih terkait dengan ini, yaitu merusak hubungan antara seseorang dengan budaknya. Ya. Di zaman ini mungkin sudah tidak ada lagi perbudakan, namun bila mana ada, mungkin juga terjadi hal yang serupa, itu adanya pihak-pihak tertentu yang ingin merusak hubungan antara tuan dengan budaknya. Nabi SAW mengancam mereka tersebut dengan ancamannya, falaisa minna, siapa yang melakukannya, dia bukan dari golongan kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Selanjutnya, Ibnu Abi Zamanin rahimahullah menerangkan apa makna ancaman tersebut. setelah beliau rahimahullah menyebutkan beberapa contoh hadis. Dan ini sebagai contoh, yang artinya di sana ada hadis-hadis yang lain yang juga terdapat padanya ancaman-ancaman seperti ini terhadap perbuatan-perbuatan dosa tertentu. Qala Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullah, minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan, makna hadhil ahadith laisa mithlana, makna hadith-hadith ini laisa mithlana, yakni dia tidak seperti kami. Laisa minna dimaknai dengan laisa mithlana, tidak seperti kami. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka dari ulama mengatakan, ma'naha, maknanya annahu man fa'ala hadhihi al-af'al falaysa minal muti'ina lana, siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, falaysa minal muti'ina lana, maka dia tidak termasuk orang-orang yang taat kepada kami. Walaysa minal mu'taddina, bina, dia tidak termasuk orang yang digolongkan bersama kami. Wala minal muhafidina ala syara'i'ina, dia tidak termasuk orang yang menjaga syariat kami. Hadhihi an-nu'ud wa ma asbahaha, sifat-sifat ini dan yang semisal dengannya, imma an yakuna al-muradu biha at-tabarru'u mimman fa'alaha, bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah beliau berlepas diri dari orang yang melakukannya. Wa amma an yatabarra'a minhu fa yakuna min ghairi ahli al-millah fala. Adapun dimaksudkan bahwa beliau berlepas diri darinya sehingga dia termasuk selain golongan atau pengikut agama ini, fala, maka tidak demikian. Naam. Nah, ini penjelasan singkat dari beliau rahimahullah Ibn Abi Zamanin. Jadi makna ancaman ini laisa minna, ya, seperti ucapan sebagian ulama, berarti dia bukan dari orang-orang yang taat kepada kami, bukan dari golongan yang menjaga syariat ini, bukan tergolong orang-orang yang bersama kami. Ini jelas ancaman, ya, ancaman. Yang itu ancaman berat. Disebutkan bahwa mungkin beliau bermaksud tabarruk mimman fa'alaha, berlepas diri dari para pelakunya. Dinukilkan pula di sini oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah dalam furnat penjelasan As-Sindi dalam catatan kaki beliau terhadap Sunan Nasa'i. Ai min ahli tariqatina laisa minna, yakni laisa min ahli tariqatina. Ya, ini terkait dengan hadis yang nanti kita akan baca. Namun secara makna, ya, sama dengan pembahasan kita, bahwa orang yang melakukan dosa tersebut laisa min ahli tariqatina, tidak tergolong orang yang mengikuti jalan kami. Al-muqtadina bi sunnatina, yang meneladani sunnah-sunnah kami. Al-muhtadina bi hadina, yang mengikuti petunjuk kami. Walam yurid walam yurid khurujahu minal Islam. Tapi tidak bermaksud dengan itu bahwa dia keluar dari dinul Islam. Ya. Naam, sauqul kalam ala hadal wajh yufidu taglid wa tashdid fala yambagil ijmal. Ya, bahwa penyebutan ucapan dengan konteks seperti ini yufidu taglid, memberikan faedah ancaman berat, wa tashdid, ancaman keras, fala yambagil ijmal, sehingga tidak sepantasnya diglobalkan saja. Ala kulli hal, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis-hadis itu merupakan ahadithul wa'id, hadis-hadis yang menunjukkan ancaman ya bagi para pelaku perbuatan-perbuatan itu. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah, saya ingat saya dalam tafsir surat An-Nisa ya, ketika menyebutkan tentang definisi kabair, dosa-dosa besar, bahwa di antara kriteria yang menunjukkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar adalah bahwa Nabi berlepas diri dari pelaku dosa tersebut. Nah ini, kalau begitu, ketika Nabi mengucapkan seperti ini, laisa minna, orang yang melakukan dosa itu telah melakukan dosa besar. Hanya saja ini tidak berarti dia keluar dari dunul Islam seperti ditegaskan tadi oleh Ibn Abi Zamanin, wa amma an yatabarra minhu fayakunu min ahli min ghairi ahli al-millah fala. Ya. Adapun dimaksudkan bahwa dia bukan tergolong lagi pemeluk agama ini, maka tidak demikian. Begitu pula yang disebutkan oleh Ibn Abi As-Sindi rahimahullah. Nah, dan pentingnya pembahasan ini, pemaknaan yang benar ini, supaya kita enggak terjatuh kepada syubhat orang-orang khawarij. Karena mungkin saja bagi mereka, orang-orang khawarij akan menjadikan hadis ini sebagai landasan untuk takfir, mengkafirkan orang yang berbuat dosa itu. Ya, maka perlu ditegaskan, ya, ini tidak bermakna takfir, mengkafirkan orang itu dari Islam. Qala Muhammad wa dalilu ala sihhati hadha ta'wil. Ibn Abi Zamanin rahimahullah mengatakan bahwa dalil ala sihhati hadha ta'wil yang menunjukkan benarnya penafsiran ini, wallahu alam, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam ya'khud syaribahu, bukan dari golongan kami orang yang tidak ya'khud syaribahu, memotong kumisnya. Ya. Jadi dianjurkan dalam Islam kumis ini dirapikan ya. Jangan sampai melebihi 40 hari, ini sudah panjang. Ya. Jangan sampai kumis ini harus dipotong, berbeda dengan lihyah atau jenggot yang semestinya dibiarkan. Nah, Nabi SAW mengancam, laisa minna man lam ya'khud syaribah, bukan dari golongan kami seseorang yang tidak memotong kumisnya. Di sini ada ancaman yang berat juga kalau begitu. Sampai dikatakan bukan dari golongan kami orang yang melakukan itu. Dan ini adalah hadis yang sahih. Nah, tentu di sini sangat dipahami bahwa Nabi tidak bermaksud mengkafirkan orang yang tidak memotong kumisnya. Ya. Tidak bermaksud tentunya Nabi mengkafirkan orang itu. Tapi ini adalah suatu ancaman atas perbuatan dia yang melakukan suatu pelanggaran. Hadis ini hadis yang sahih. Seperti kata Syekh Al-Bukhari, Abidahullah. Disebutkan sanadnya berikutnya oleh Ibn Abi Zamanin, Haddatsani bihi, telah menghabarkan kepadaku dengannya. Nah, ini salah satu metode ulama hadis, terkadang menyebutkan sanad dari awal baru matannya, terkadang matannya dulu kemudian sanadnya. Nah, ini contohnya. Makanya beliau mengatakan wa haddatsani bihi, mengabarkan kepadaku dengan hadis itu. Siapa? Ishaq an Ahmad ibn Khalid an ibn Waddah An Abi Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsani Abdah ibn Sulaiman an Yusuf ibn Suhaib an Habib ibn Yasar an Zaid ibn Arqam qala Rasulullah wa dzakarahu, ya, wa dzakarahu yakni menyebutkan hadis tadi. Fahal yajuzu li ahadin an yata'awwala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atabarru'a mimman lam ya'khud syaribahu? Apakah boleh bagi seorang untuk mentakwil hadis Rasulullah SAW, ya, berlepas dirinya beliau SAW mimman lam ya'khud syaribahu, dari orang yang tidak memotong kumisnya? Artinya apakah, wallahu alam, apakah boleh dia mengkafirkan orang yang tidak memotong kumisnya? Ya, ini tentunya tidak demikian. Sehingga hadis ini menjadi salah satu bukti bahwa lafadz laisa minna tidak bermakna takfir, pengkafiran. Wallahu alam. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.